Slam Yogyakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam langkah membahas kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas bab yang keempat yaitu mengenai durhaka kepada orang tua. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan di bab baru yaitu bab yang kelima yaitu bab silatul arham atau yang kita kenal dengan silaturrahim. Ya. Kata beliau sini, innal islama dinul wafa'i was-safa. Sungguhnya Islam itu adalah agama yang menekankan kepada pemenuhan janji dan juga agama yang bersih. Wal mahabbati wal ikha, dan agama yang mengajarkan kasih sayang dan agama yang mengajarkan persaudaraan. Wal birri was-silah, agama yang mengajarkan kebajikan, berbuat baik dan mengajarkan untuk menyambung hubungan. Wal ihsan, dan mengajarkan untuk berbuat baik. Allah Ta'ala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara bentuk kebaikan yang ditekankan oleh agama Islam dan juga ditekankan oleh syariat adalah silatul arham atau silatul rahim. Ya. Dan dia termasuk di antara akhlak-akhlak yang mulia dan bahkan di antara yang paling mulia di antara akhlak-akhlak dalam Islam. Ya, dan dia merupakan adab yang paling bagus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedudukan rahim ya atau hubungan kekerabatan ini ya menempatkan dalam kedudukan yang agung ya dan menjadikannya berkedudukan tinggi dalam agama ini ya. Faqarna biwasiyati faqarna wasiyata biha bitaqwahu subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk menyambung silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya istrinya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan Allah kemudian kembangbiakkan dari mereka ya, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah ya, yang mana dengan namanya engkau saling meminta. Ya, orang kalau mau meminta, saling ingin meminta kepada orang lain, maka dia sampai menyebut nama Allah. Ya, maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta wal arham. Dan ya, juga hati apa? Perhatikanlah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengawasi atas kalian. Ya. Maksudnya adalah wattaqul arhama antaqta'uha atau antaqta'uha. Ya. Artinya adalah ya, hati-hati dengan hubungan kekerabatan, jangan sampai kalian memutuskannya. Walakin birruha wasiluha wa ahsinu ilaiha. Akan tapi ya, berbuat baiklah, sambunglah silaturahim dan ya, berbuatlah sebaik-baiknya. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya sampai ketika Allah Ta'ala selesai menciptakan makhluk-makhluknya, qamatir rahim. Maka rahim itu berdiri. Ya, rahim itu tampil berdiri. Faqalat, maka rahim mengatakan, hadza maqamul a'idhi minal qati'ah. Ini adalah tempat berlindung dari orang yang memutus hubungan. Ya. Rahim mengatakan, ini adalah tempat berlindung dari orang yang memutuskan hubungan atau dari pemutusan hubungan. Qala na'am. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau suka wahai Rahim, seandainya aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Qalat, maka Rahim mengatakan, bala. Ya, aku mau wahai Rabbku. Qala fadzaki laki. Baik, kalau begitu itulah untukmu. Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'u in syi'tum. Bacalah ayat ini jika kalian menghendaki. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatti'u arhamakum. Ya. Maka bagaimana seandainya kalian berkuasa di muka bumi? Ya, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutus hubungan kekerabatan kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Ya. Dan Allah jadikan mereka tuli dan buta penglihatannya. Ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Warrahim, ya, penjelasan di sini, rahim adalah, ya, hum kullu man tajma'uka bihim qarabatan min jihatil abi au min jihatil Yang disebut dengan rahim adalah semua yang mengumpulkan engkau dengan mereka dalam hubungan kekerabatan, ya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Artinya silaturahim ini terkait dengan hubungan darah, hubungan yang memang ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Jadi ada, kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, kita saling berkunjung untuk mempererat silaturahmi, ini kurang tepat, ya, kalau diucapkan dalam konteks misalnya dengan teman atau dengan orang lain yang bukan keluarga, maka kurang tepat menggunakan istilah silaturahim, karena rahim itu memang berarti punya hubungan darah, ya. Nah, kalau yang tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam, ya. Jadi kalau kita mau bilang itu mempererat ukhuwah, nah itu baru benar, ya, sesama teman, sesama saudara, sama muslim namanya ukhuwah. Tapi kalau silaturahim itu khusus untuk yang sifatnya punya hubungan darah, ya. Maka setiap orang yang engkau bersambung dengannya secara kekerabatan dari kedua sisi tersebut, dari ibu ataupun ayah, maka dia termasuk zawil arham atau termasuk kerabatmu, ya. Dan kerabatmu juga itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat, ya, kedekatannya sesuai dengan kedekatan dari sisi hubungan darahnya, apakah dia dari ibu ataukah dari bapaknya, ya. Ada mungkin ada yang paman, ada yang sampai keponakan, itu tentu berbeda, ya, kedekatannya satu sama lain. Maka watakunu, ya, silatuhum bisalami watawasul waziyarah wal ihsan ilaihim. Dan bentuk menyambung silaturahim dengan mereka bisa jadi dengan yang pertama, dengan salam. Dengan menyampaikan salam itu sudah dianggap bisa dianggap menyambung silaturahim. Kemudian juga bisa dengan saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling berbicara, ya, waziyarah, atau bahkan saling berkunjung, atau saling berbuat baik, ya, saling memberi hadiah, saling mungkin yang lainnya, ya, yang penting segala bentuk perbuatan baik, maka ini masuk dalam cakupan silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan, ya. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu, min wujuhil birri wassilah, yang berupa amal-amal kebaikan dan amal-amal yang dapat menyambung hubungan, ya. Dan qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para makhluk sampai selesai, ya, maka Allah menciptakan di antaranya adalah rahim tadi. Allah menciptakan rahim. Maka rahim pun berdiri, dia mengatakan ini adalah tempat berlindung bagi dari pemutus hubungan, ya, pemutusan hubungan. Ya. Bahwasanya maksudnya adalah ya, dia maksud dari dia berdiri itu adalah dia berlindung dari pemutusan hubungan karena darah, ya, atau karena rahim itu sendiri. Ya, maksudnya adalah dia berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan, ya, amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, apakah engkau suka jika aku menyambung mereka yang menyambungmu dan memutus mereka yang memutusmu? Ya, ini adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permohonan dari Rahim. Rahim mengatakan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pemutusan hubungan. Ya. Maka Allah mengabulkannya dengan cara, ya, Allah menawarkan bagaimana jika nanti ketika ada orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, aku akan memutuskannya, memutuskannya dari rahmatku. Dan jika dia menyambung hubungan, maka aku juga menyambungkan rahmatku. Ya. Maka di sini ada sebuah kaidah yang terbukti dalam hadis ini, yaitu kaidah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya, ya, jenis balasan sesuai dengan jenis amalannya, ya. Maka balasan berbuat baik, maka balasannya juga kebaikan. Balasan kejelekan, maka balasannya juga kejelekan yang semisal, yang sejenis, ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan itu merupakan kebaikan? Ya, dan adapun dalil bahwasanya kejelekan juga dibalas oleh kejelekan, dibalas dengan kejelekan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma kana aqibatal ladzina asau as-su'a." Ya. Kemudian akibat atau akibat dari orang-orang yang berbuat buruk adalah keburukan. Ya. Jadi orang yang memutus hubungan, maka dia diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyambung hubungan, maka orang itu juga disambung, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambungkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, mendapatkan balasan yang setimpal, ya, jazaan wifaqo, balasan yang setimpal, ya. Wa man wasalahu Allah Subhanahu faqad faza, ya, bi khairat dunya wal akhirah, bi khairat dunya wal akhirah. Maka siapa yang Allah sambungkan, ya, Allah sambungkan dia, maka dia telah, ya, beruntung baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang Allah, ya, putuskan, ya, maka dia telah rugi dengan rugi yang sangat besar, ya. Dan dia diharamkan dari kebaikan, na'udzubillah. Maka ketika Allah Ta'ala menawarkan kepada Rahim, maukah seperti itu? Maka Rahim menjawab, bala, iya, aku mau. Ya. Ai raditu bidzalika, aku ridho dengan yang seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fadzaka laki, maka itulah bagianmu. Ya. Maka aku berikan permintaanmu. Ya. Maka siapa yang menyambungmu, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu, maka Allah akan memutusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW membaca sebuah ayat, fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. Ya. Dan seterusnya, ya, terkait dengan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, wa hadha nahyun 'anil ifsadi fil ardi 'umuman. Ini merupakan larangan, ayat yang menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi secara umum, ya. Dan juga larangan an qat'il arham khususon. Dan secara khusus melarang pemutusan hubungan kekerabatan, ya. Bal qad amara Allah Ta'ala bil islahi fil ardi wa silatil arham. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal yang sebaliknya, yaitu memerintahkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi, melakukan perbaikan di muka bumi, dan menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, ya. Wahwa, dan di antara cakupan silaturahim adalah al-ihsanu ilal aqarib fil maqal, yaitu berbuat baik kepada kerabat dalam perkataan, wal af'al, dan dalam perbuatan, ya, wa badrul amwal, dan mengeluarkan harta, ya, ya, ketika mereka membutuhkan kita keluarkan harta kita. Maka ini semua bentuk silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan. Waqad waradatil ahadits as-sihah wal hisan bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tariqin adidah wa wujuhin katsirah. Dan hadis tentang ini sangat banyak, hadis yang sahih maupun yang hasan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan untuk silaturahim, ya, sangat banyak, ya, menunjukkan kedudukan silaturahim yang tinggi dalam agama Islam. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Sesungguhnya rahim itu, ya, terikat atau terkait di arasy, di singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, ya, rahim mengatakan, man wasalani wasalahu Allah. Siapa yang menyambungku, yaitu menyambung rahim, menyambung kekerabatan, maka Allah akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Riwayat Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Maka beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini bisa jadi, ya, berupa kabar bahwasanya rahim memang mengabarkan, ya, bahwasanya orang yang apa namanya memutuskannya akan diputus dan orang yang menyambungnya akan disambung, atau bisa berupa doa. Jadi rahim ini sedang berdoa. Ya, bisa jadi sedang berdoa. Ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan rahim dan menyambungkan silaturahim, ya. Dan apa namanya? Bisa jadi berupa khabar di mana rahim ini, ya, berada di bawah aras singgasana Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa dengan doa yang demikian, berdoa supaya yang memutuskan dirinya akan diputus Allah dan yang menyambung akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah taala yaqul atau qala Allah taala, itu berarti Allah itu merupakan satu hadis yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Allah taala berfirman, Anar Rahmanu wa hiyar Rahim. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah, yang Maha Penyayang, ya. Wa hiyar Rahim, dan inilah rahim. Ya, syaqaqtu laha isman min ismi. Aku berikan untuknya nama yang diambil dari namaku. Ya, nama rahim itu diambil dari nama Ar-Rahman. Ya. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambungnya, aku akan menyambung dia. Dan siapa yang memutus rahim, silaturahim, maka batatuhu, aku akan memutuskannya. Ya. Ya. Dalam hadis qudsi ini, makna batatuhu adalah qata'tuhu. Ya, aku memutusnya. Ya. Maka makna dari batu adalah qata atau putus, ya. Dan dia merupakan dia merupakan akibat dari pemutusan hubungan. Ya. Siapa yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka Allah akan memutuskannya, sebagaimana disambungnya dia dengan rahmat Allah juga merupakan, ya, akibat dari dia menyambung silaturahim. Ya, maka kata Syekh di sini, wal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan suatu perbuatan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, mungkin kapan-kapan bisa dibahas, ya, berbagai macam ayat dan hadis dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini. Bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Ya, ini salah satu dalilnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Anar Rahman, aku adalah, ya, yang Maha Rahman, ya. Bahwasanya Rahman merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang la yusamma biha ghairuhu, yang mana orang yang mana selain Allah tidak boleh dinamai dengan Ar-Rahman. Jadi enggak boleh, ya, memberi nama anak dengan nama Rahman kecuali dengan imbuhan Abdurrahman misalnya, itu boleh. Kalau sekedar Rahman atau Ar-Rahman, maka tidak tidak boleh. Ya. Wa qawluhu wa hiya ar-rahimu syaqaqtu laha isman min ismi. Dan inilah rahim yang aku ambil untuknya nama dari namaku. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengambil nama rahim dari namanya yaitu Ar-Rahman. Ya, yang ini menunjukkan bahwa ya menunjukkan kedudukan rahim ya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Ya, maka kita dapati ya bahkan hewan-hewan mengasihi anaknya dengan kasih sayang yang tidak terbayangkan oleh kita itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya. Warrahimu hiyal qorobah, dan mana rahim di sini adalah qorobah atau kekerabatan, ya. Jadi rahim itu adalah maknanya adalah kekerabatan karena ada hubungan sama-sama lahir dari rahim yang sama. Ya, misalnya dari nenek yang sama atau dari kakek yang sama, dari ibu yang sama. Nah, itu namanya hubungan persaudaraan atau kekerabatan. Kemudian ada sebuah kisah dari Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat termasuk di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya, Amr bin Abbasah bercerita, "Kuntu wa ana fil jahiliyah." Dulu ketika aku berada di masa jahiliyah, aku masih belum masuk Islam, "Adzunnu annannasa 'ala dhalalatin." Aku melihat bahwasanya orang-orang ini berada dalam kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan. Mereka tidak punya pegangan dan mereka malah menyembah berhala. Jadi dia punya fitrah. Dia punya fitrah, ini enggak benar kok orang-orang menyembah berhala. Orang-orang ini sesat. Ya, meskipun dia belum masuk Islam, tapi dia punya fitrah orang ini enggak benar. Yang mereka lakukan ini tidak benar. Sami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaron. Aku mendengar bahwasanya ada laki-laki di Mekah yang dia menyampaikan kabar-kabar. Ya. Faqa'tu 'ala rahilati. Kemudian aku duduk di atas tungganganku, faqadimtu 'alaihi, maka aku mendatanginya, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mustakhfiyan, dan aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bersembunyi. Ketika itu Mekah baru beliau baru dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Jura'u 'alaihi qaumuhu. Di mana beliau itu bersembunyi karena dikejar oleh kaumnya, ya. Atau disia-siakan oleh kaumnya. Fatalattaftu hatta dakhaltu 'alaihi bimakkata. Maka aku pun berjalan pelan-pelan sampai aku menemui beliau di Mekah. Faqultu lahu ma anta. Kemudian aku bertanya kepada beliau, "Engkau ini siapa?" Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana nabiyyun." Aku seorang nabi. Faqultu wa ma nabiyyun? Maka aku bertanya, nabi itu apa? Ya. Qala arsalani Allah, ya. Allah Ta'ala mengutusku. Nabi berarti utusan Allah, ya. Faqultu, maka aku pun kembali bertanya, wa bi ayyi syai'in arsalaka? Kemudian aku bertanya, apa yang Allah utus atau ajaran apa yang kau bawa? Ya. Qala arsalani bisilatil arham. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk membawa ajaran silaturrahim, menyambung kekerabatan, wa kasril authan, dan menghancurkan berhala-berhala, wa yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'un. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah, ditauhidkan, dan tidak ada yang menyekutukan Allah sedikit pun. Allah tidak disekutukan dengan suatu apapun. Itu ajaran yang aku bawa. Allah Ta'ala mengutusku untuk itu. Ya. Nah, ini kemudian dia mengatakan, "Qultu lahu faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa yang bersamamu saat ini? Ya, kata Amr. Qala, Nabi mengatakan, "Hurrun wa 'abdun." Seorang yang merdeka dan seorang budak. Ya. Qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal wa mimman amana bihi. Dan ketika itu yang kulihat di hari itu adalah yang beriman dengan beliau adalah Abu Bakar dan Bilal. Berarti maksudnya Hurun di sini adalah orang merdeka, di sini adalah Abu Bakar, dan Abdun atau budak di sini adalah Bilal. Faqultu inni muttabi'uka. Maka Amr mengatakan, kalau begitu aku akan mengikutimu. Qala innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Engkau tidak akan sanggup. ya mendapati hari-hari seperti ini, ya. Ala tara hali wa halan nas. Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan orang-orang? Ya. Walakin irji' ila ahlika fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa tini. Ya. Akan tapi kembalilah kepada keluargamu dan jika engkau mendengar aku telah menang, maka barulah datang kepadaku. Ya. Artinya beliau termasuk di antara empat orang yang pertama kali beriman. Ya. Yaitu Amr bin Ambasah. Ya, ila akhirul hadis. Sampai akhir hadis ya, masih ada lanjutannya namun dipotong sampai di sini. Maka fa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bil hasi ala silatir rahim. Maka di sini tampaklah dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memulai dengan mendorong untuk silaturahim, mendorong untuk menyambung kekerabatan dan menjelaskan agungnya kedudukan silaturahim sebagai ya awali risalatihi, sebagai salah satu risalah yang beliau sebutkan pertama kali, ya, dan risalah yang pertama kali beliau diutus dengannya, ya, sebelum diwajibkan sholat dan zakat dan rukun-rukun Islam yang lain, ya, dan Nabi SAW menggandengkannya dengan tauhid, ya, tadi dikatakan dengan apa engkau diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan perintah untuk silaturahim, kemudian menghancurkan berhala dan mentauhidkan Allah. Coba, mentauhidkan Allah, menghancurkan berhala termasuk perkara yang paling agung. Dan Rasul gandengkan perkara tersebut dengan silaturahim, menunjukkan agungnya silaturahim. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin. Bahwasanya ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha, dan beliau menawarkan diri untuk memegangkan pelana atau tali kekang dari unta beliau, ya dipegangkan gitu ya, minta menawarkan diri untuk memegangkan unta beliau. Tsumma qala ya Rasulullah aw ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, ya karena Arab Badui kan tidak punya adab, suka tidak punya adab ya. Maka dia kadang langsung menyebut dengan nama. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga. Wa ma yubaiduni minan nar, juga menjauhkanku dari neraka. Qala fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian perawi ini yaitu Abu Ayyub mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti, ya. Berhenti sejenak, tsumma nadhara fi ashabihi, kemudian melihat para sahabatnya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan untuk berkata, laqad wuffiqa. Orang ini telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berkata kepada para sahabatnya, orang Arab Badui ini telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aulaqat hudiya, atau dia telah diberikan hidayah. Ya. Qala kaifa qulta. Maka Nabi kemudian berkata kepada Arab Badui ini, apa yang tadi kamu katakan? Tolong diulang. Ya. Qala fa'ada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kemudian mengulangi pertanyaannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan engkau mendirikan sholat, wa tu'ti zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahim, da'in naqah, dan tinggalkanlah unta ini. Tadi kan dia pegang ya, suruh pergi. Nah, di sini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini, terdapat faidah bahwasanya orang ini sangat bersemangat dalam mencari kebaikan. Ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang baik. Ya, apa yang mendekatkan ke surga dan apa yang menjauhkan ke neraka, ya. Maka orang Arab ini atau Arab Badu ini telah meminta kepada Nabi sebuah wasiat yang sangat menyeluruh, yang sangat komplit. Yang mana yang hal tersebut cukup untuk bisa mendekatkannya ke surga, ya, dan menjauhkannya dari neraka, ya. Maka Nabi tidak mengatakan berbagai macam hal, ya kan? Ya, suatu wasiat yang ringkas namun itu betul-betul akan menjauhkan dari neraka dan mendekatkan kepada surga. Fadzakara lahu sallallahu alaihi wasallam umuran arba'ah. Maka beliau kemudian menyebutkan empat perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka. Badaha bi'a'zamil umuri wa ajalliha 'alal itlaq wa huwa tauhidullah 'azza wa jalla wal bara'atu minasyirk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan menyebut perkara yang paling besar, yang paling agung, yaitu perkara mengenai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu yang pertama. Tsumma kemudian beliau kemudian melanjutkan dengan salat, ya, allazi katabahu Allah 'alal 'ibad. Ya, khamsa shalawatin fi yaumin wa lailah. Yang mana Allah taala telah wajibkan bagi seorang hamba, ya, paling tidak 5 kali dalam sehari. Dan dia merupakan kewajiban yang paling besar dalam Islam setelah tauhid, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau sebut zakat, ya, yang merupakan, ya, yang senantiasa bergandengan dengan salat dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita baca banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah sering, ya, menggandengkan antara salat dengan zakat, ya. Maka dia merupakan kewajiban yang agung dan merupakan, ya, faraidul Islam, merupakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban dalam Islam. Tsumma dzakara silatul rahim. Ya. Kemudian beliau menyebut silaturahim wa annaha amalun mubarak. Ya, dan dia merupakan amalan yang berkah dan merupakan ketaatan yang agung yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga dan menjauhkannya dari neraka. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan, ya, menggandengkan silaturahim dengan semua ketaatan-ketaatan yang tadi disebutkan, ya, tauhid, salat, zakat. Allah gandengkan dengan silaturahim, ya. Maka yakfi hadza dalilan ala syarafi silaturahim. Ini menunjukkan, ya, cukuplah ini menjadi dalil, menjadi petunjuk mengenai agungnya, mengenai mulianya syariat silaturahim dan agungnya kedudukannya dalam agama kita, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rahima syajnatun minar rahman. Sungguhnya rahim itu adalah cabang dari Ar-Rahman. Faqala Allahu man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Maka Allah taala mengatakan siapa yang menyambung engkau wahai rahim, maka aku akan menyambungnya, menyambung orang itu, dan siapa yang memutuskanmu wahai rahim, aku akan memutusnya. Riwayat Bukhari, ya. Kalau riwayat Bukhari berarti hadisnya sahih, ya. Demikian pula diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimu syijnatun faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha ya qata'tuhu. Rahim merupakan, ya, cabang, ya. Siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskannya, aku akan memutuskannya. Riwayat Bukhari. Dan diriwayatkan dari Abul Anbas, dia mengatakan dakhaltu ala Abdullah ibni Umar. Ibni Amr, afan, ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fil wahti, di satu tempat yang namanya Wah, ya. Yakni ardhan lahu bit Taif, sebuah tempat di Taif. Taif itu berarti dekat, masih dekat Mekah, ya. Faqala atafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jarinya kepada kami, faqala, dan beliau bersabda ar-rahimu syujnatun minar rahman. Rahim itu adalah cabang dari Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Siapa yang menyambungnya Allah akan menyambungnya, wa man yaqta'ha yaqta'hu. Siapa yang memutusnya Allah akan memutus dirinya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Dan rahim itu akan punya lidah, akan punya lisan yang bisa berbicara dan berbicara fasih di hari kiamat. Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Maksudnya adalah syujnatun minar rahman, cabang dari ar-rahman adalah bisa syujnatun, bisa syujnatun. Ya. Maknanya adalah istibak al-uruq wal aghsan, yaitu percabangan, ya, apa namanya, percabangan urat-urat dan daun-daun, ya. Sijnah itu artinya percabangan urat atau daun, yaitu maksudnya adalah, ya, rahim ini mengambil namanya dari nama Ar-Rahman, sebagaimana hadis yang sebelumnya dikatakan, An-Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Akulah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku ambil nama rahim dari namaku Ar-Rahman tadi. Ya. Maka maknanya adalah demikian, ya. Dan ini menunjukkan bahwa menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa, ya. Bahwasanya rahim, ya, menunjukkan adanya pengaruh rahmat yang besar yang terkait dengannya. Ya, maka yang memutuskan rahim, maka dia telah memutus dirinya atau menjadikan dirinya terputus dari pintu yang besar, pintu yang agung di antara pintu-pintu untuk meraih rahmat Allah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia telah memutus dirinya dari satu pintu di antara pintu-pintu untuk meraih rahmat Allah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya qata'ahullah, Allah memutuskan, ya, maksudnya Allah memutuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laha lisanun talqun dzalqun yaumil qiyamah. Dia punya lisan, dia punya mulut yang akan berbicara dengan fasih nanti di hari kiamat. Ya, yaitu maksudnya adalah Ar-Rahim ini, rahim ini akan berdiri di hari kiamat yang mana dia bisa berbicara dengan fasih. Ya. Tatlubu haqqaha, dia akan meminta haknya. Ya, yang mana Allah taala telah menjanjikan untuknya. Ya, ketika dia berdiri setelah diciptakan, dia mengatakan hadza maqamul a'idhi minal qati'ah. Ini adalah tempat berlindung dari pemutusan hubungan, ya. Maka Allah menjanjikan untuknya, bahwa siapa, apakah engkau suka aku menyambung siapa yang menyambungmu dan aku memutus siapa yang memutusmu? Dia katakan iya. Ya. Maka yang memperjelas hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar rahima syujnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim itu merupakan cabang dari Ar-Rahman. Taqulu ya Rabbi inni quti'tu. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguhnya aku telah diputus. Ya. Ya Rabbi inni usi'a ilayya. Wahai Rabbku, wahai Allah, sungguh aku telah diperlakukan tidak baik. Ya Rabbi inni zulimtu. Ya wahai Allah, sungguhnya aku telah dizalimi. Ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian rahim ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujibuha, maka Allah taala menjawab, "Amma tardaina an asla man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki?" Ya. Apakah engkau suka aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Ya, riwayat Ahmad. Ya. Jadi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hadis yang menjelaskan mengenai kedudukan silaturahim dalam Islam, ya. Betapa agungnya kedudukan silaturahim, ya. Dia merupakan suatu perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di awal-awal di awal-awal beliau diutus, ya. Beliau gandengkan dengan tauhid kepada Allah, ya. Beliau gandengkan dengan perintah salat dan zakat, ya. Dan yang lainnya yang menunjukkan keagungan kedudukan hubungan kekerabatan dalam Islam. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang mendatang kita akan lanjutkan, ya, mengenai keutamaan menyambung silaturahim, ya, keutamaan atau manfaat dari menyambung silaturahim. Nah, barangkali demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materi kajiannya di kesempatan sore hari kembali dari kajian serial spesial remaja, pembahasan dari silaturahim. Dan sobat muslim, silakan bagi yang memiliki pertanyaan di sore hari ini dapat mengajukannya via WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Baik, Ustaz, kita coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya suka sering lupa dengan hal yang ingin saya kerjakan, Ustaz. Nah, ini mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana mengatasi hal ini dan bagaimana petunjuknya dalam Islam, Ustaz. Silakan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, namanya lupa itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Ya, kata Nabi SAW, di antara penyakit yang susah diobati adalah penyakit pikun. Ya, maksudnya di antara hal yang memang tidak bisa kita hindari adalah lupa. Makanya Allah Ta'ala memaafkan orang yang lupa, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Namun bagaimanapun, ya, kita ketika lupa itu sangat mengganggu kita. Ya, kita mau ingat-ingat kok lupa. Ya, tergantung lupa dalam masalah apa. Ya, kalau lupa dalam masalah ilmu, maka di antara yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bertanya kepada Imam Waqi', guru beliau, ya, bahwasanya beliau ini suka lupa, ya, suka ilmunya ini suka kelupaan. Maka kata Waqi' Ibn al-Jarrah, guru beliau, guru Imam Syafi'i, beliau mengatakan, al-ilmu nurun, ya, sungguhnya ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka semakin banyak kita bermaksiat, memandang hal-hal yang haram, maka akan cepat lupa ilmu yang kita pelajari. Ya, maka kalau yang ditanyakanlah terkait dengan ilmu, ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya, ilmu syariat, maka solusinya adalah menjauhi maksiat, menjaga pandangan. Ya. Adapun kalau lupa dalam masalah mungkin menaruh barang atau mungkin lupa dalam ya hal-hal lainnya, ya, walau ta'ala alam, saya kurang tahu ya dalam syariat apakah ada doanya supaya tidak lupa. Ya, namun yang jelas kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menguatkan ingatan kita, ya, untuk kalau terkait dengan apakah ada amalan atau apanya, ya, walau alam. Memang ada sebuah ini, ya, sebuah cerita yang kami juga tidak tahu tingkat kesahihannya, tapi ada sebuah kisah yang diriwayatkan mengenai Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ternyata ketika seorang itu lupa mengadu kepada Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, kamu sholat aja. Kamu sholat, insya Allah nanti kamu ingat. Ternyata benar. Ketika sholat dia ingat. Ya, dia ingat. Ketika sholat dia ingat. Maka ini sebenarnya bukan sebuah solusi, tapi ini hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu akan terus mengganggu kita, termasuk dalam sholat kita. Ya, yang tadinya kita nggak ingat, kalau kita sholat jadi ingat gitu ya. Namun saya tidak mengatakan ini bagian dari syariat. Kalau lupa sholatlah gitu, enggak. Cuman ini sebagai cerita saja bahwa ya tadi ya terkait dengan lupa suatu barang ditaruh di mana, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengingatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Nah, kita bacakan pertanyaan terakhir di sore hari ini, Ustaz, yang kembali masuk via WhatsApp. Ustaz, bismillah. Pertanyaannya, bolehkah sesudah wudu pakai lap semacam handuk agar cepat kering, Ustaz? Silakan. Boleh, ya, boleh, tidak masalah. Mau dibiarkan basah juga tidak masalah, mau dilap juga tidak masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari handuk, namun beliau tidak memakainya, dan itu tapi bukan dalil bahwasanya kemudian tidak boleh dihanduki, tidak seperti itu, ya. Akan tapi itu hanya sekedar hal yang ya, tawaran dari istri beliau memberikan handuk, namun beliau tidak menggunakannya. Nah, tapi ini bukan berarti dalil bahwa itu adalah kemudian tidak boleh pakai handuk. Ya, boleh pakai handuk, tidak mempengaruhi keabsahan wudu ataupun keabsahan sholat. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah tiba di penghujung kajian kita di sore hari ini, Ustaz. Nah, mungkin sebagai penutupnya, Ustaz, mohon sedikit nasihatnya, Ustaz, untuk pembahasan pada sore hari ini, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bacakan tadi beberapa hadis mengenai kedudukan rahim, kedudukan hubungan kekerabatan dalam Islam. Ya, ketika Syekh Abdul Razak menulis kitab ini, beliau memulai dengan hubungan antara anak dengan orang tuanya, ya, bakti kepada orang tua dan bahaya durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau lanjutkan dengan sesuatu yang masih berhubungan dengan itu, yaitu silaturahim, kekerabatan. Sebagaimana yang telah kita bacakan juga di pertemuan yang sebelumnya, ya, ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ya, ketika dia bertanya, man abur, siapa yang aku, yang pantas aku baktikan hidupku untuk dia, maka Nabi SAW mengatakan, ya, ummaka, ibumu dan ibumu, kemudian bapakmu, thumal akrab, ya, kemudian setelah bapakmu maka yang terdekat dengannya dan yang terdekat dengannya. Itu merupakan isyarat bahwasanya berbuat baik itu dimulai dari ibu, kemudian bapak, kemudian kerabat. Ya, maka kemudian oleh sebab itu bab setelah birrul walidain, setelah berbakti kepada orang tua, adalah bab mengenai silaturahim, ya, menunjukkan bahwasanya kedudukannya tidak kalah penting dalam Islam. Bahkan Allah gabungkan dia dengan perintah takwa kepada Allah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan antara silaturahim dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk sholat, zakat dan yang lainnya. Ya, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.